Wallahu a'lam bishawab. Ya, pas jam 6 pagi ada yang mau tanya kan? Monggo karena si kesempatan. Barangkali ada undang-undang mau sampaikan. Siapa? Enggak ada. Maksudnya? Ya tentu anak-anak. Kalau untuk antum, ya sebut kunyahnya dia. Si anak Ma'abdullah, ya Ma'abdillah. Siapa Abdillah, gitu. Jangan panggil Mi, gitu. Enggak, Di, gitu. Itu bukan ibumu. Istrimu, ya. Kurang pas, ya, Pak. Yang disebutkan ada para ulama kita itu panggilannya kurang tepat. Jadi, antum mengajari anak-anak, manggil uminya Umi. Panggil Umi, yang ini Abi. Atau Umi, yang ini apa. Gitu, ya. Atau manggil istri kamu, dipanggil namanya langsung, atau kunyahnya, atau lakopnya. Paham ya? Ini bisa ngasih lakop kepada dia. Ya Rasul manggil Aisyah dengan apa ya, Pak? Homero. Ya Homero. Gitu ya. Apa artinya Homero ya? Homero itu bahasa asnya kan merah, perempuan yang merah. Maknanya al-bayda, perempuan yang putih. Maknanya perempuan yang cantik. Ya saya untuk bahasakan lah. Bahasa sebenarnya apa kalau saya? Eh, anda panggil dia. Kalau saya kan saya kita orang cantik. Gitu. Atau bahasa yang lainnya apa? Yang sayang gitu. Ya. Atau bahasa? Gelis. Gelis. Kece. J. J. Kalau tempat saya gelis cepat artinya. Hah? Apa ya? Gelis teman. Ya, ini cepat sih ya, Pak. Ini gelis cantik. Apa yang semacam itu? Itulah, Bas. Itu panggilan mesra untuk istri saya. Ada dia. Itu satu. Ya, gitu ya. Panggilan mesra untuk seorang suami. Lah, ada masalah. Madan? Iya. Nanti antum, jangan ngajari anaknya antum, kalau manggil Abi, ya, ya enggak. Kalau Abi, Abi, Umi, ya Umi. Diajarkan demikian kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Lagi sibuk tidak ada pertanyaan, atau lagi membayangkan rumah tangganya belum seperti yang digambarkan tadi? Jangan-jangan yang kedua ini antum ini. Hah? Wah, rumah tangga saya belum seperti itu ya. Ya, pelan-pelan. Kita berusaha untuk menuju ke arah sana, Pak. Nah. Baik. Dada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan, cukup baik, Pak. Nasafirahuna, sanakul bihamdik. Ashadu an la ilahi anta. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Fobalu hasilullah.